gede, malam minggu kok ngalamun. Biasane sore-sore wis diapel mangan timun cok dicampur sabun. Timbang lamun luwe buat cek anglelipur ati. Malam minggu ayo mlaku-mlaku melu aku aneng simpang lima. Rame-rame karo kancane endaeng kutha Semarang waya-waya sore. Aja dipikir neng ati dadi leloro. Pas mangka kebatun ditinggal-tinggal lumo. Janur gunung ngedek malam minggu teko ngalamun. Biasane sore-sore wis diapel mangan timun cok dicampur sabun. Timbang lamun tuwe becek anglelipur ati. Bocah-bocah, aja dong ngurusui lho. Tenan, ana wong nyanyi.